ditujukan pertama kepada Rasulullah SAW, juga kepada kita. Muta'awwidan, sambil meminta perlindungan, dalam keadaan meminta perlindungan, qala a'udzu billah, a'udzu bi rabbil falaq, ay alja'u wa alaju wa aludu wa a'tasim. Ini semua makna-makna a'udzu, tapi dibedakan oleh para ulama a'udzu dengan aludu. Kalau a'udzu ini fi jam'il madar, kalau aludu itu li jalbil manafi'. Ini kalau aludu itu untuk mendapatkan manfaat, a'udzu dalam ayat ini itu untuk menolak mudarat. Makna asalnya seperti ini, al-ja'il bija' wal-i'tisam. Ini meminta perlindungan, berlindung, bersandar. Bi rabbil falaq ay faliqul habbi wan nawa. Faliqul wa faliqul isbat. Yang membelah biji-bijian dan nawa. Nawa ini biji kurma. Yang membuat dari dalamnya muncul cambah. Wa faliqul isbat, dan yang membelah subuh, yang membuat subuh itu pancar terlihat. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang telah dia ciptakan yang memiliki kejahatan. Nah, jadi kejahatan makhluk, makhluk yang ini dia yang padanya ada kejahatannya. Jadi dia kalau min syarri ma khalaq, tidak diyakinkan demikian, berarti masuk semuanya. Min syarri ma khalaq, ini dari kejahatan semua yang telah Allah ciptakan, surga, malaikat, para anbiya. Ini kan tidak ada kejahatannya. Tidak ada kejahatannya. Jadi yang diterangkan oleh para ulama seperti di sini, ini dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang padanya mengandung kejahatan. Wa hadha yashmal jami'a ma khalaqallahu min insin wa jinnin wa hayawanat. Jadi ini di sini meliputi makhluk-makhluk yang Allah ciptakan dari kalangan manusia, wa jin dan hayawan. Fa yasta'adu bil khaliqiha min asy-syarri alladhi fiha. Maka kita minta perlindungan kepada penciptanya dari kejahatan-kejahatan yang ada pada makhluk-makhluk tersebut. Nah, yang padanya ada kejahatannya. Dari kalangan manusia, ya selain para anbiya. Nah, kemudian dari kalangan jin dan hewan, jelas. Ada yang berbisa, ada yang menggigit, ada yang mencakar. Summa khassa ba'daha an ba'da ma amma. Kemudian Allah menyebutkan secara khusus setelah menyebutkan secara umum. Faqala wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam ketika dia sedang mulai gelap. Ai min syarri ma yakunu fil lail. Kita berlindung dari kejahatan-kejahatan apa yang terjadi di malam hari. Banyak kejahatan-kejahatan di malam hari dari kalangan manusia melakukannya, dari kalangan binatang pun terjadi. Nah, hayna yarsanas, ketika dia menyeliputi manusia. Wa tantashiru fihi katsirun minal arwah asy-syarirah wal hayawanat al-mu'diyah. Tersebar di malam itu banyak roh-roh jahat. Memang makhluk-makhluk yang terisi dengan roh-roh jahat, para syaitan. Nah, yang kita bahasakan dengan hantu. Ini asalnya adalah jin-jin yang kafir, yang fasik, para syaitan. Makanya dilarang dan ketika mulai menjelang maghrib, menjadi maghrib itu, anak-anak itu masih di luar rumah, suruh masuk, ditutup semua tempat-tempat air, tempat-tempat makanan maghrib. Ya, ini perintah dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, juga hewan-hewan yang menyakitkan, binatang-binatang berbisa, serangga-serangga yang menyakitkan, ini muncul. Nah, maka kita berlindung. Apalagi kejahatan-kejahatan yang lainnya yang biasanya orang itu melakukan kegiatan di malam hari. Nah, perampokan, pembunuhan, penculikan dan yang selain itu yang keji, itu juga mereka melakukan di malam hari. Kita pun ini berlindung, jangan sampai terkena imbasnya dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut mengenai kita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang-tukang perempuan-perempuan penyihir yang meniup-niup di buhul-buhul tali. Ai wa min syarri sawahir, dari kejahatan perempuan-perempuan tukang sihir, allati yasta'inna 'ala sihrihin bin nafas fil 'uqad allati ya'qidnaha 'ala sihr, yang mereka itu minta bantuan, artinya mengambil pertolongan untuk mendapatkan pertolongan kekuatan sihirnya itu dengan nafas meniup sambil menyemburkan ludah di buhul-buhul yang mereka buat untuk sihir. Dan ini terjadi kalau di zaman sekarang, wallahu alam, seperti model apa, tapi diceritakan dalam di zaman-zaman orang dahulu, orang-orang Arab ataupun masa jahiliyah, yaitu mereka dengan buhul simpul-simpul tadi mereka mengikat, kemudian mereka meniup-niupnya dan menyimpakan sihir. Dan ini menunjukkan bahwa sihir itu sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang khayalan, bukan sesuatu yang artinya abstrak, dongeng. Dan ini yang kejadian. Jadi memang, dan artinya sesuatu yang menjadi wujud di alam ini. Karena Allah memerintahkan kita untuk berlindung dari kejahatannya. Qala wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang hasad ketika dia mulai menunjukkan, menampakkan sikap hasadnya, dengki, yang menginginkan kenikmatan pada orang lain itu hilang meskipun dia tidak mendapatkannya. Ini tingkatan kedengkian yang sangat buruk. Ada orang yang iri, dengki kepada orang lain dalam keadaan dia pun, karena dia ingin mendapatkan yang seperti itu, mendapatkan yang seperti itu. Tapi ketika dia tidak ingin mendapatkan yang nikmat, misalnya kesenangan seperti itu, semata-mata ingin, yang penting orang itu enggak dapat. Yang penting orang itu tidak mendapatkan kenikmatan tersebut. Itu sudah tingkatan yang lebih buruk. Modelnya seperti iblis dan orang-orang Yahud. Ini kedengkian yang sangat parah. Nah, wal hasid walladhi yuhibbu zawal an-ni'mah minal mahsud. Orang yang hasad adalah orang yang ingin hilangnya kenikmatan pada diri seseorang. Nah, kalau dia ingin mendapatkannya, ini masih mending. Nah, tingkatan hasadnya masih mending. Tapi ketika dia ingin semata-mata orang itu hilang nikmatnya, enggak dapatkan. Nah, walaupun dia sendiri juga tidak mendapatkan. Wa yas'a fi zawaliha ba'da bima yaqdir 'alaihi min al-asbab. Lalu dia berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut dengan sebab-sebab yang dia mampu, dengan segala macam cara dia berusaha orang itu supaya tidak mendapatkan nikmat atau hilang nikmat itu dari dirinya. Nah ini upaya-upaya setan sangat-sangat banyak ketika melihat manusia, orang-orang yang beriman, nah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu mereka betul-betul berupaya untuk merusaknya, menghancurkan orang-orang yang beriman. Dari kalangan manusia, orang-orang Yahudi tidak akan pernah senang, seperti Allah ceritakan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, kamu masih salat, tapi kamu senang dengan membiarkan ide-ide mereka, pemikiran mereka, itu sudah kemenangan buat mereka. Sudah kemenangan, dan itu sudah membuat mereka riba. Dan mereka lebih riba lagi kalau kamu takut dan meluk, ini ikut dengan mereka. Ini orang-orang Yahud, makhluk-makhluk yang dari kalangan manusia yang paling hasad, yang paling kuat dengkinya. Nah, kepada kaum mukminin. Qala fahtija ila al-isti'ad. Nah, fahtija ila al-isti'adati billah min syarrihi wa zalikaini. Sehingga perlu kita meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya dan membatalkan tipu dayanya. Dan salah satu di antara cara yang paling dianjurkan juga oleh para ulama. Nah, membuat dia semakin apa namanya, ada dua kemungkinan, imma dia jadi berubah taubat kepada Allah atau semakin tambah dibakar oleh kedengkiannya, mati karena kedengkiannya, dibaiki, memberikan hadiah kebaikan kepada orangnya, dengki kepada kita. Dan ini yang berat. Dia membuat makar untuk menjatuhkan kita, untuk merusak kita, mencelakakan kita, menghilangkan nikmat dari kita. Sementara kita terus memberikan kebaikan kepada dia. Seakan-akan tidak pernah terjadi. Nah, ini imma ada dua. Imma dia taubat kepada Allah sadar, atau semakin dan sampai akhirnya mati karena kedengkiannya. Karena disebutkan dalam riwayat, yakum wal hasad fa innal hasad ta'kulul hasanat. Ya'kulul hasanat sama ya'kul ta'kulun naru al-khabar. Hati-hati kamu, jangan sampai mendengki. Jauhi sifat dengki, iri. Karena kedengkian itu menghabiskan, memakan kebaikan kita. Seperti api yang membakar, melahap kayu bakar, habis. Dan orang-orang yang dengki itu berarti dia tidak ridha dengan takdir Allah. Menantang Allah. Seakan-akan dia mendikte Allah. Allah salah. Kenapa oleh si fulan yang dapat, bukan saya? Nah, ya, tidak ridha dengan pembagian Allah. Menunjukkan kurangnya iman. Ini dikatakan oleh para ulama. Nah, seperti Al-Hasan Al-Basri. Untuk apa kamu dengki? Kalau orang yang lebih mulia yang kamu dengki itu, rugi kamu. Kalau orang yang rendah yang kamu dengki kepadanya, kamu juga menjadi jatuh rendah nilainya. Kedudukan menjadi rendah. Apa gunanya kamu dengki kepada orang yang lebih rendah dari dirimu, lebih hina. Nah, jadi para dengki, orang yang hasad itu seperti orang yang lemah menantang orang yang kuat. Qala wa yadkhulu fil hasid al-a'nam al-ayn, termasuk ini orang yang dengki itu al-ayn. Ini yang dikatakan oleh para ulama, li'annahu la tasdurul 'ain illa min hasidin syarrir at-taba khabithun nafas. 'Ain ini penyakit ya, atau kerusakan, kecelakaan, kebinasaan yang ditimbulkan oleh pandangan mata. Nah, ini mungkin terlontar ucapan, wah hebat. Itu kalimat itu kemudian orang yang kita puji, yang kita sebutkan demikian keadaannya, kemudian jatuh sakit, jatuh beneran dalam artian terjungkal dari motornya ataupun apa, itu sama ini. Kita yang menyebutkan. Dan ini terjadi di masa-masa sahabat pun terjadi. Pernah ada, entah itu Usaid bin Hudair atau yang lain, dia mandi, badannya putnar, ya, cuma tertutup bagian bawah, terlihat badannya putih, bersih. Sebagian orang ada kaum muslimin yang lain melihat, menyebut putih punggungnya ya. Setelah dia mandi, dia merasa tidak enak, badannya sakit. Nah, disampaikan kepada Rasulullah. Nah, diingatkan oleh Rasulullah. Kenapa dia tidak memuji? Memuji Allah maksudnya. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Nah, ini disunnahkan, dianjurkan ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan. Ada anak saudara kita mendapatkan keberhasilan misalnya, kemudian wajahnya menarik, buat kita senang. Doa kan? Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Barakallah. Ini membuat kita lepas dari terlindung dia dari penyakit ain yang mungkin ada pada kita. Siapa yang bisa menjamin kita orang yang suci hatinya, jiwanya? Nah, penyakit ain itu tidak lain muncul dari orang yang hasid. Ya, hasid, syirir taba, jelek tabiatnya dan jelek keji, kotor jiwanya. Nah, kita kan menang. Siapa yang berani menjamin? Mungkin kita tidak sengaja. Nah, bisa jadi di jalan melihat orang. Ada yang dapat pernah terjadi seperti itu juga di kalangan orang Arab. Memang dia melihat unta yang rombongan unta ini ram kuat banyak dannya hasilnya. Dia menyebut belum berapa langkah unta itu sudah terjungkal jatuh dengan nanipa yang semua yang di atasnya. Nah, ini orang-orang kafir ketika itu mereka sangat ingin memanfaatkan orang-orang yang seperti ini untuk mencelakakan Rasulullah SAW. Nah, dan juga dimanapun juga, nah, jadi ada orang-orang yang seperti ini, maka kita berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguannya. Fahadhi surat adammanat al-isti'adha min jami'an wa'ashar ma'am umuman wa khususan. Jadi ayat-ayat yang ada di dalam surat ini terkandung di dalamnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari semua jenis kejahatan, baik yang umum maupun yang khusus. Wadallat ala anna sihra lahu haqiqah. Dan ini menunjukkan pula bahwa sihir itu ada hakikatnya, ada kenyataannya, bukan sesuatu yang artinya tidak ada. Apa yang mereka katakan ini abstrak, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itu memang ada. Bahkan sekarang ramai-ramai orang mempelajari sihir. Nah, ramai-ramai orang mempelajari sihir. Ada yang terlihat seperti bisa terbang, atau ada yang terlihat dia bisa dibelah-belah dan ternyata bisa bersaut lagi. Ini semua sihir. Nah, ada yang bisa memasukkan paku besi apa segala macam ke dalam perutnya, kemudian keluar dalam keadaan itu sihir. Ya, hukumannya lah qatl. Kalau dia sampai apa dihilang memang para ulama, tapi diperintahkan di masa Umar bin Khattab untuk yuktal, dihukum mati orang-orang yang punya sihir ini. Nah, dan biasanya sihir itu kalau dia yang apa namanya seperti tadi, sihir ini meminta bantuan dengan para syayatin, maka ini yang dibinasakan, dimusnahkan. Ada lagi sihir yang tidak, ya mungkin dengan obat, ya dengan alat, nah atau mungkin dengan kalimat, ya, seperti seakan-akan seperti menghipnotis, tapi bukan. Ya Rasulullah apa dalam riwayat, inna minal bayani la sihra. Di antara kayak ini bayan itu ada yang betul-betul menyihir. Nah, kepandaian orang menyampaikan, memilih diksi kata itu juga sihir. Itu juga sihir. Ini terpukau sampai menangis atau tertawa atau histeris, menjerit, itu sihir. Itu sih sihir. Nah, ini sihir yang tidak kafir pelakunya. Nah, dan yang termasuk dosa besar, sihir yang termasuk dosa besar juga qatat namam, yang dengan cara yang halus ya bisa merusak hubungan dua orang, bahkan suami istri. Nah, ini bahaya. Ini juga termasuk bagian dari sihir. Jadi sihir itu ada yang bertingkat-tingkat, ada yang kekufuran, kafir keluar dari Islam bahkan di karena meminta pertolongan dengan jin-jin, ada yang hanya dosa besar, kemudian ada yang tidak. Nah, ala yukhsha min dararihi, yang dikhawatirkan mudaratnya, wa ista'adha ista'adhu billahi minhu wa min ahli, dan kita minta perlindungan kepada Allah dari sihir itu dan dari para pelakunya, orang-orang yang menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya terjadi juga kita sudah minta perlindungan, itu bukan karena sihirnya yang kuat, bukan sihirnya hebat, tapi memang Allah mentakdirkan kita terkena. Nah, kalau misalnya jika kita selamat, itu bukan karena kitanya yang hebat. Nah, tapi karena pertolongan Allah. Nah, Rasulullah SAW juga pernah tersihir. Ya, disihir tapi dalam keadaan tidak membuat dan hati beliau dalam artian terkuasai oleh sihir itu. Masa akan beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Nah, itu. Wallahu a'lam. Nah, ini sering diulang-ulang dalam doa-doa mau tidur, zikir masa, zikir sobah, ya. Bagian lagi kami menganjurkan menyebutkan termasuk sunnah yang di apa, zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Ya. Nah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat.